Ros FM Jakarta. Apa bedanya nyamuk dengan kita? Dua malam yang lalu, seperti biasa aku duduk di depan meja bundarku. Aku ditemani pena yang menggelayut erat dalam lipatan jariku dan berpikir, aku dapat mengumpulkan hal-hal baru yang menarik dan dapat kurangkai dalam kata-kata. Ya, memang itu kebiasaanku. Menulis di tengah heningnya malam dalam kegelapan. Sebuah kebiasaan yang telah dipahami dengan sendirinya oleh para rekanku dan juga keluargaku. Belum lama aku tenggelam dalam perenungan, dan belum sebuah masalah pun yang tergambar dalam otakku, tiba-tiba sebuah sengatan tajam menusuk kulit telingaku, lalu pindah ke tanganku. Pikiranku jadi buyar. Akan tetapi ternyata kebuyaran itu membentuk sebuah hal baru yang muncul dalam pikiranku. Seekor nyamuk telah menggangguku. Aku berusaha menepuknya, tapi sayapnya lebih cepat membawa lari mungil tubuhnya itu. Aku mencoba membuka jendela, dan dengan cara itu ada gerombolan nyamuk lain yang langsung menerjang masuk. Kuhantam mereka dengan satu kibasan, luar biasa. Ternyata mereka mampu menghindar dengan berpencar. Sungguh baru kali ini aku melihat ada sebuah umat yang dengan jalan berpencar dan berbeda arah malah mampu menyelamatkan kehidupannya. Mereka adalah nyamuk-nyamuk yang pandai, bukan nyamuk-nyamuk yang nakal. Kalau begitu, alangkah lemahnya manusia yang selalu merasa paling pandai dan merasa paling kuat, bahkan merasa selalu ingin menguasai dunia ini dengan kekuatan. Padahal mereka kadang malah tertipu dengan keangkuhannya sendiri, merasa kuat, tapi untuk membunuh serangga kecil itu dengan satu kibasan saja, kadang mereka tidak mampu. Kalau manusia mau berpikir bahwa antara manusia yang berakal, hewan yang berinsting, tumbuhan yang berkembang, ataupun benda mati yang diam, semuanya tak akan ada kekuatan apapun kecuali berkat karunia ilahiyah semata. Tapi itulah yang kerap dilupakan banyak orang. Aku menemukan beberapa kesamaan antara nyamuk dan manusia. Nyamuk mencari jalan hidupnya dengan mengisap darah, namun terkadang ia berlebihan dalam isapannya sehingga kecil badannya tak mampu menampung semua hasilnya tadi. Begitupun ia terus mengisap, tak mau berhenti, hingga akhirnya perutnya kembung dan hampir pecah dengan sendirinya. Sungguh, ia mencari hidup melalui jalan kematian dan mencari jalan keselamatan namun di sarang bahaya. Maka ia tak lebih bagaikan seorang politikus yang bodoh, yang banyak ngoceh sana-sini dan mengumbar statement-statement tak karuan, yang akhirnya statement-statement itu malah menghancurkannya sendiri dan dapat membuat musuh dapat berbuat sekehendak hati padanya, bahkan menyerangnya dengan serangan balik yang tidak ia sadari. Nyamuk yang dengan keringanan tubuhnya mampu hinggap di tubuh manusia dengan hampir tak terasa sedikit pun, tapi sengatan dan gigitan yang ditimbulkan olehnya betul-betul perih dan sangat menyakitkan. Ini bisa dianalogikan seperti seorang yang dengan segala senyum manisnya berusaha untuk memikat hati orang lain, hingga saking indah dan mesranya senyuman itu, kita tak mempunyai sedikit prasangka buruk kepadanya. Tapi ternyata di balik senyum nan indah dan bersahaja itu tersimpan sejuta tujuan nan jahat, bahkan sanggup menghancurkan dan menyengat kita jika maksud dan tujuannya telah tercapai. Itulah nyamuk-nyamuk yang pandai. Ada pula nyamuk-nyamuk yang bodoh, tapi tidak ada nyamuk-nyamuk yang nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.